Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, silakan yang kemarin belum membaca dari Ma'asan al-Syighal. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa bil-Syighal. Innu al-Murus min sabiqin fi'lan syaghal anhu binasbi lafzihi أنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق أنسبه بفعل أدمر حتما موافق لما قد أظهر ونصب حتم انتال السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما وإن تال السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزم أبدا كذا إذا الفعل تال ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد اختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به أنس من فعل وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به أنس من فعطفا مخيرا ورق في غير الذي مر رجه فما أبيح فعل ودع ما لم يبه ففصل مشغول بحرف جري أو بإضافة كوصل نجري وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة بنفس الاسم الواقعي In mudmarus min sabiqin fi'lan syaghal annahu bi nasbi lafzihi aw al mahal fasabiqan su bi fi'in udmira hatman muwafiqin ma qad uzira wan nasbu hatmun in tala sabiquma yahtasu bil fi'li ka in wa haythuma wa in tala sabiqu ma inda sabi go mari ma pilip cida kada kahtasu farafal iltazamhu abada farafalhu abada kada kada idal filu kada idal filu kada idza al-filu tala malam yarid maqablu ma'mura lima qabla ba'du wujid Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. In mudmarus min sabiqin filan saghal anhu binasbi lafzihi awil mahal fasabiqan sibu bi filin utmira hatman muwafiqin lima qad uzhira wa nasbu hatmun in tala sabiquma yahtassu bil fili kain wa haisuma wa in tala sabiquma bil ibtida yahtassu faraf al tazimu abada kada idha tala fila malam yarid ma qablu ma'mulan kada idha tala filu kada idal filu tala malam yarid ma qablu ma mulani ma badu wujid waqtira nasbun qabla filin zi tolab wabadama ilahul fila gulab wabada atifin bila faslin ala ma'muli filin mustakirin awala wa intalal matuhu filan mukhbaro bihi anismin fa'tifna mukhayyaro warafu fa'tifna fa'tifan mukhayyaro warafu fi ghairi ladhi marrar rajah فَفَرَّفُوا فِي غَيْرِ الَّذِي مَرَّ رَجَهُ وَمَا أُبِيَ فَالْوَدَعْ مَا لَمْ يُبَهْ وَمَا أُبِيَ فَالْوَدَعْ مَا لَمْ يُبَهْ وَفَصْلُ مَشْغُولٍ بِحَرْفِ جَرِّ أَوْ بِإِضَافَةٍ كَوَصْلٍ يَجْرِي وَسَوِّ فِي ذَا الْبَابِ وَصَنْ ذَا عَمَلْ بِالْفِيلِ إِلَّمْ

Zaidun darabtuhu wa hindan darabtuha indahu. Wahindan. Rafa. Ya Rafa. Nas. Rafa. Oh sama. Yang rajin. Pada contoh yang rajih rafa. Alkitabu babatu. Alkitabu ashkaltuhu. Syakaltuhu. Mengharukatuhu.